Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita belajar dari sepasang suami istri, Kang Ato dan Mbak Kus. Buat Anda yang baru saja bergabung, tadi sama-sama kita mendengar bagaimana Mbak Kus ini punya kekuatan yang luar biasa mengurus suami dan dua orang anaknya ya. Ya, jadi kita pernah bincang-bincang, kalau Mbak Kus suruh bicara beliau malu karena beliau menjaga lisan ya. Dan rada susah mungkin disampaikan. Tapi berat ringannya hidup, satu tergantung tujuan. Kalau orang tujuan hidupnya hanya duniawi saja pasti berat. Tapi kalau orang sudah pikirannya akan ada kehidupan akhirat, yang pasti lebih baik kalau kita selamat. Maka orang yang selalu berpikir tentang kehidupan akhirat, dunia akan ringan. Yang kedua, berat ringannya hidup ini tergantung kepada siapa bersandar. Kalau bersandar kepada makhluk, bersandar ke suami, bersandar ke harta, pasti berat. Tapi kalau bersandarnya ke Allah, maka Allah lah pemilik segala kekuatan. Satu, yang membuat berat ringan tentang cita-cita. Yang kedua, berat ringan kepada siapa dia bersandar. Dan yang ketiga, berat ringannya hidup ini tergantung ditolong Allah atau tidak. Ya, jadi kalau Allah sudah menguatkan, itu yang menurut kita berat itu orang akan kuat memikulnya. Yang menurut kita ini di luar kemampuan, tapi kalau Allah memberikan kekuatan, dia akan kuat menghadapinya. Nah pasti Allah tahu isi hati kita. Allah tuh maha tahu semua yang tersembunyi di balik hati. Makasih Ato ya, Ato sudah jauh-jauh ke sini. Ada pesan-pesan gak Ato bagi para suami? Ya mudah-mudahan kaum bapak lebih sayang ke keluarga maupun ke istri yang selama ini jadi pendamping kita. Enggak, saya jadi pendamping utamanya saya yang cacat. Mudah-mudahan isi saya diundingin sama Allah sama hidupnya. Amin. Toh. Ah, Mbak Sing jadi ahli sorga dua-duanya dengan amin. Anak-anaknya ya. Mbak ada pesan enggak? Mungkin Mbak pada ibu. Ini sampingnya ada anaknya Safa. Ya mungkin apa yang mau disampaikan buat istri-istri dan ibu-ibu yang menyaksikan di sini? Tetap semangat, ikhlas dalam mengurus rumah tangga. Sing ikhlas, katanya hidupan cuma sekali sebentar. Makasih ya toh, asik aja di ahli surga. Amin. Saya banyak sekali belajar dari Ato. Walaupun tubuh seperti ini tidak pernah absen datang ke masjid. Saya tanya toh kenapa? Kalau orang lain bisa banyak amalnya, mudah-mudahan saya ke masjid bisa jadi kenal ke Allah, bisa punya bekal pulang. Makasih toh, semoga nanti ketemu di sorga semuanya toh ya. Hadirin, tidaklah Allah menciptakan atau kecuali pasti ada hikmahnya. Dari keluarga ini bukan keluarga kebetulan, tidak ada takdir yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Allah yang menanamkan cinta di hati melampaui kesenangan duniawi. Mudah-mudahan dengan adanya pernikahan dan juga anak-anaknya ini, walaupun tidak bisa diuraikan dengan kata-kata, kita bisa belajar banyak. Dakwah tidak harus selalu dengan berbicara. Dakwah dengan bukti nyata lebih kuat. Semoga didoakan oleh kita ya, supaya kita bisa mengambil hikmah dan juga kita bisa mendoakan agar keluarga ini sakinah, dunia mulia, kalau nanti ajal memisahkan, mudah-mudahan di sorga. Mbak Kustina, terima kasih ya Mbak ya. Sama-sama. Salam buat anak-anaknya. Hadirin, Allah maha menyaksikan, pertemuan ini juga Allah yang mengatur. Semoga doa kita dikabulkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alayna rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Wahai Allah yang maha menatap, bukakan hati kami agar bisa melihat hikmah darimu. Tolong kami ya Allah dengan kasih sayangmu agar bisa mengerti arti hidup ini. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadati. Tolong kami ya Allah agar hati ini bisa mengenalmu, bisa yakin padamu, bisa merasakan indahnya mencintaimu. Golongkan kami menjadi orang yang merasakan indahnya rindu, rindu ingin bertemu denganmu ya Allah. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan kami. Jangan biarkan duniawi ini memperbudak hidup kami. Jangan biarkan duniawi ini membuat kami gagal pulang kepadamu ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ya Allah ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Duhai Allah yang maha tahu keadaan ibu bapak kami, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Berkahi sisa usianya, jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya. Golongkan ibu bapak kami menjadi ahli sorga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah selamatkan keluarga kami. Karuniakan kepada kami pendamping hidup yang lebih mencintaimu di atas segalanya. Yang dapat menuntun kami mencintaimu di atas segalanya. Titipkan kepada kami keturunan yang engkau cintai ya Allah. Muliakan akhlaknya. Sehatkan lahir batinnya. Lindungi keturunan kami dari apapun yang mengundang murkamu. Andai ajal memisahkan kami, kumpulkan kami semua di sorgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyil lana min amrina rasyada. Mudahkan segala urusan yang membuat kami semakin mencintaimu, ya Allah. Semakin dicintai olehmu. Cintakan kepada kami orang-orang yang dicintai olehmu. Tuntun kami dengan ilmu dan amal yang menyampaikan kami pada cintamu. Jadikan cintamu segala-galanya bagi kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Doa yang maha menatap, berkahi majlis ini. Berkahi siapapun yang menyimak ini. Ya Allah istiqomahkan kami sampai husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, semoga Allah yang maha menatap benar-benar menolong kita menjadi hamba yang layak dicintainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini membekas dalam hati kita. Bagaimanapun rumah tangga kita, kekurangan suami kita atau istri kita, itu adalah salah satu wujud ujian Allah kepada kita. Karena sungguhnya kita akan diuji dengan harta, istri, anak-anak, pasangan kita. Dan sesungguhnya kemuliaan kecintaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita gantungkan sebagian cinta kita kepada makhluk hanya kepada Sang Ilahi Rabbi. Saya David Halik undur diri, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.